adik-adik, sahabat Kak Ria, juga sahabat kalian semuanya yang namanya Susan, akan mendongeng buat kalian tentang binatang. Ada kodok, ada semut, ada kambing, ada tokek. Mereka semua bersahabat dan bisa menyanyi loh. Kalian mau dengar gak? Kalau begitu, dengar baik-baik ya. Ciri-cirinya gajah. Bisa. Gajah binatang nama besar. Hidungnya lebar, telinganya panjang. Kebalik. Yang panjang itu hidungnya, yang lebar telinganya. Oh iya, celah ya. Nah, sekarang coba Susan tebak. Gajah itu apanya yang besar? Badannya. Salah. Topo karya ini ya badannya, celah ya. Ada lagi yang lebih besar. Apanya? Kandangnya.